Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Terghib wa Tarhib karya Hafidz Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah, bab beliau sebutkan al-iqtida bi sunani Rasulillah SAW wa qaulillahi ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Bab tentang perintah untuk setiap muslim, muslimah bersuri toladan, berpanutan kepada Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnah beliau, ajaran yang beliau berikan kepada umatnya, dan terkait firman Allah di Al-Furqan, waja'alna, jadikan kami, lil muttaqina imama, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam yakni pemimpin, panutan dalam kebaikan, ditiru oleh orang lain dari perkara-perkara baik, dari sunnah dan syariat yang ada padanya. Kemudian Mundiri bawakan qala a'immah naqtadi biman qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Para imam, para ulama sunnah menjadi ciri khas dan tanda keimaman mereka. Mereka meniru dan mengikuti para ulama dan imam yang sebelumnya. Lalu mereka pun ditiru dan diikuti oleh generasi yang berikutnya. Dan demikianlah umat ini. Generasi yang sekarang ini mencontoh dan mengikuti yang generasi sebelumnya. Seperti apa akidahnya, bagaimana ibadahnya, seperti apa akhlak dan muamalah mereka dan seterusnya, dakwah dan manhajnya. Dan mereka pun yang generasi sekarang ini akan ditiru dan diikuti oleh murid-muridnya, generasi yang datang setelah mereka, dan begitu seterusnya. Sahabat meniru Rasulullah SAW, mereka ditiru oleh para tabi'in, tabi'in meniru para sahabat, tabi'in ditiru oleh atba' tabi'in, dan terus demikian. Mereka meniru yang sebelumnya, generasi yang di atasnya, mereka ditiru dan dijadikan toladan oleh generasi yang selanjutnya. Qala Ibnu Aun, berkata Imam Ibnu Aun, thalathun uhibbuhunna li nafsi wa li ikhwani. Ada tiga perkara yang itu aku senangi untuk diriku sendiri juga untuk saudara-saudaraku muslimin. Hadihi sunnah an yata'allamuha wa yas'alu anha. Sunnah ini, ajaran Rasulullah SAW, agar mereka pelajari, umat ini agar mempelajarinya. Dan kalau mereka enggak faham, untuk mereka bertanya kepada yang alim, yang mengerti, yang sebelumnya. Wal Quran an yatafaqahuhu wa yas'alu an. Yang kedua, Quran, agar itu juga mereka pelajari, mereka fahami tafsirnya. Kalau mereka enggak faham, untuk mereka bertanya kepada alimnya yang sebelum mereka yang telah memahaminya. Wa yada'un nas illa min khair. Yang ketiga, agar mereka tidak bergaul dengan orang, tidak bermuamalah, tidak berinteraksi dengan orang lain kecuali dalam kebaikan. Kecuali dalam kebaikan yang bermanfaat bagi mereka, mendatangkan maslahat untuk dunia dan terlebih akhirat mereka. Demikianlah pentingnya agama ini, bahwa tidak mungkin orang itu berdiri sendiri, mengartikan sendiri, ngutek-ngutek sendiri, kemudian muncul dengan konsep dan metode dia sendiri. Batil dan pasti salah, pasti rusak dan sesat, menyesatkan. Dia harus meniru, dia harus punya salaf, harus punya pendahulu. Kamu berkata begini, kamu berkeyakinan begini, kamu beramal begini, siapa pendahulumu? Harus ada. Siapa yang kamu tiru? Panutanmu siapa dalam hal ini? Dan tadi, silsilah ini membuat umat ini tersambung sampai kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyendiri, tidak menyempal dalam segala urusan agamanya. Seperti yang Mundiri sebutkan, kami meniru yang sebelum kami, kami ambil dari mereka, murid-murid kami mengambil dari kami. Dan begitu gayung ini bersambut terus dari generasi ke generasi, sehingga belakangan umat ini tidak putus dengan awal umat ini, para sahabat Rasulullah. Tersambung dan sama, bahkan sama seperti itu akidah mereka, sama seperti itu ibadah mereka, akhlak, manhaj dan dakwahnya. Oleh karenanya Allah sebutkan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, kalian ketika ayat turun tidak ada lain kecuali para sahabat. Kalau mereka mau beriman seperti iman sahabat, mau Islamnya seperti Islam para sahabat, maka dengan itu mereka telah terbimbing dalam hidayah. Syarat untuk mendapatkan hidayah, meniru. Wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Tapi kalau mereka berpaling, sungguh mereka dalam perpecahan yang dahsyat. Waliyadzu billah. Fasayakfikahumullah. Dan Allah mencukupimu dari mereka, wa huwa samiul alim. Makanya Imam Ahmad dengan tegas mengatakan, la taqul fi mas'alatin illa walaka fiha imam. Jangan kamu berani berbicara dalam perkara apapun, masalah apapun dalam agama ini, kecuali kamu punya pendahulu, ada yang kamu pegangi, salaf. Kenapa kamu berpendapat begini? Kamu menyatakan begini, kamu punya keyakinan seperti ini, ada akidah yang kamu bela, kamu pertahankan, kamu yakini. Siapa pendahulumu? Harus ada. Saya berpendapat begini, ini keyakinan saya karena demikian keyakinan Bukhari, demikian keyakinan Muslim, demikian keyakinan Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Sirin, Hasan al-Basri, fulan, fulan, fulan, para imam. Ada pendahulunya. Jangan sampai umat ini punya sesuatu yang dia pertahankan, dia bela, dia dakwahkan, sementara gak ada pendahulunya. Gak ada yang jadi panutan bagi dia. Dan itu hujjah kuat menepis segala bentuk kesesatan dan penyimpangan yang ada. Makanya Imam Ahmad di depan khalifah ketika beliau menghadapi fitnah khulqul Quran, seruan bahwa Quran itu makhluk, dan ini seruan kufur sesat, yang membawanya Ibn Abi Duat, terkadang ditemukan oleh khalifah. Imam Ahmad dihadapkan kepada Ibn Abi Duat. Ditanya oleh Imam Ahmad, wahai Ibn Abi Duat, fitnah kamu ini, kamu paksa orang mengatakan Quran itu makhluk dan bukan perkataan Allah. Adakah ini pernah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau dakwahkan dan beliau ajarkan, serukan demikian di masa khilafah beliau, cukup lama. Kata Ibn Abi Duat, enggak. Kalau gitu setelahnya mungkin Umar bin Khattab pernah mendakwahkannya, pernah mengajarkannya di masa khilafah beliau. Kata dia, enggak. Tapi kalau gitu Uthman bin Affan, khalifah ketiga, mendakwahkannya juga tidak. Ali bin Abi Thalib juga tidak. Kata Imam Ahmad, sesuatu yang tidak dikenal, tidak pernah diajarkan, tidak pernah didakwahkan oleh Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Uthman, tidak pula Ali, lalu kamu yang mendakwahkan? Kamu seorang diri kemudian menyerukan ini? Kamu kira kamu lebih mengerti dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Karena kalau ini kebaikan, karena ini agama, pasti dikenal oleh mereka, pasti mereka dakwahkan, pasti mereka ajarkan. Nyatanya enggak ada, kamu sendiri mengakuinya. Demikian agar umat ini terus mengikuti yang generasi para ulama, para imam sunnah yang sebelum mereka. Bukhari riwayatkan, qala haddatsana Amr bin Abbas, qala haddatsana Abdurrahman, qala haddatsana Sufyan an Wasil an Abi Wa'il qala jalastu ila Syaibah. Kata Abu Wa'il, aku duduk kepada Syaibah fi hadzal masjid. Qala jalasa ilayya Umar fi majlisika hadza. Di masjid ini, kata Syaibah, Umar pun, Ibn Khattab, pernah duduk di tempat kamu duduk ini juga. Umar bin Khattab pernah duduk. Lalu kami ikut duduk bersama beliau. Faqala, Umar sampaikan kepada kami, laqad hamamtu an la ada'a fiha safra wala bayda illa qasamtuha bainal muslimin. Aku sudah niat, kata Umar, tidak aku tinggalkan sedikit pun yang kuning maupun yang putih, maksudnya emas dan perak, kecuali aku bagikan semuanya kepada kaum muslimin. Qultu ma anta bifa'il. Kata Syaibah, enggak mungkin itu kamu lakukan. Qala lima qultala. Beliau tanya, kenapa engkau katakan jangan atau tidak mungkin? Qala lam yaf'alhu sahibaka. Qala huma almar'an yuktada bihima. Kata Syaibah mengingatkan Umar, karena kedua sahabatmu yang sebelummu tidak melakukannya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar, tidak melakukannya. Artinya Baitul Mal masih ada, tidak kemudian dihabiskan sama sekali, dikosongkan semua emas, perak dan hartanya, semuanya dibagikan kepada muslimin tanpa ada sisa. Itu tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq dan mereka sebelum kamu, sebelum Umar. Maka Umar sadar radhiyallahu anhu, dan beliau katakan, huma mar'an, yuktada bihima, benar kamu. Keduanya, Rasul dan Abu Bakar, dua orang yang memang pantas untuk dijadikan panutan. Maka Umar pun menggagalkan niatnya. Contoh asar nyata bagaimana sahabat bahkan semula itu mungkin perbuatan baik, tetapi ketika itu tidak dicontohkan, tidak ada dari Rasulullah maupun Abu Bakar yang sebelumnya, Umar pun tidak berani melakukannya. Kalau itu baik, pasti didahului oleh Rasulullah, pasti didahului oleh Abu Bakar. Mereka orang yang jauh lebih semangat. Dan begitu dalam hal-hal kebaikan yang lainnya. Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau itu baik, membawa pahala, mendekatkan kepada Allah, memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kalau itu begitu pasti didahului kita. Kita punya semangat, mereka pun punya semangat dan lebih jauh dibanding kita. Makanya kalau itu baik dan membawa surga, pasti sebelum kita sudah dilakukan oleh Rasul, sahabat, dan para imam yang setelah mereka. Ketika mereka tidak melakukannya, maka cukup bagi kita meninggalkan apa yang juga ditinggalkan oleh mereka pula. Karena tidak mungkin kita lebih baik dari mereka yang sebelum kita. Bab ini Mundhiri sebutkan ittida' bi sunani Rasulillah, berteladan kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Artinya kewajiban umat ini menerima segala ajaran Rasulnya, mengikuti dan tunduk taat kepada dalil yang terkandung di dalam sunnah itu. Ini sunnah memerintah begini berarti wajib, kamu harus tunduk taati. Sunnah melarang begini berarti itu haram, kamu harus jauhi. Sunnah mengabarkan begini berita, kamu harus yakini kebenarannya, kamu harus terima dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun tentangnya. Disebutkan athar dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, imam tabi'in, athar semakna dengan yang di atas. Na'tammu bimangkana qablana wa ya'tammu bina man ba'dana. Kita berimam, kita jadi makmum mengikuti yang sebelum kita. Kita jadi imam diikuti oleh yang setelah kita, menjadi makmum terhadap kita. Semakna dengan yang di atas tadi. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini imam, panutan dalam kebaikan bagi orang yang bertakwa. Artinya pula, jangan jadikan kami pemimpin yang memimpin mereka menjadi panutan dalam kejelekan, dalam kesesatan. Alhamdulillah. Dia jadi lokomotif, di belakangnya banyak gerbong, banyak orang ngikuti dia, tapi dalam batin, dalam yang sesat, dalam perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di belakang dia banyak orang ngikuti dia, niru apa kata dia sudah. Dia bilang A, semua bilang A. Dia walau dolin, semua amin. Tetapi perkaranya yang dia bawa itu bukan sunnah dari Rasulnya, bukan ajaran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jangan jadikan kami seperti itu. Ini makna juga waja'alna lil muttaqina imama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini muallif rahimahullah membawakan athar Ibni Aun di mana beliau katakan tiga perkara yang itu aku senangi untuk diriku dan juga untuk saudara-saudaraku dari kalangan kaum muslimin. Hadhihi sunnah, sunnah ini dari Rasulullah SAW, itu yang aku pelajari, itu yang aku amalkan, itu yang aku dakwahkan, aku mencintainya, itu pula aku cintai untuk saudaraku muslimin, agar mereka pula mau mengkaji dan mempelajari sunnah ini, mengamalkannya dan mendakwahkan kepada yang lainnya. Wa yas'alu anha, dan agar mereka tanya sesuatu yang muskil, yang mubham, yang belum jelas bagi mereka, mereka enggak ngerti ini maksudnya bagaimana, maknanya apa, apa ini beda dengan hadis itu, kenapa tampaknya bertentangan dengan ayat itu. Tanyakan. Jangan dihakimi sendiri, jangan ditolak, tetapi tanyakan kepada ahlinya. Karena kamu akan dapati jawaban dari mereka. Tanyakan kepada yang lebih alim dari kamu, orang-orang yang sebelum kamu. Begitu pula Al-Quran, untuk tafaqquh padanya di riwayat Yahya, ya tadabbaruhu, agar mereka mau tadabbur terhadapnya dan bertanya jika sama ketika menghadapi masalah Quran yang tidak mereka mengerti makna ayat dan penafsirannya. Wa yada'un nas illa min khair. Yang ketiga tadi, meninggalkan orang, tidak mengganggu mereka kecuali dalam kebaikan yang bermanfaat bagi mereka. Demikian Mundiri rahimahullahu ta'ala, mukaddimah beliau bawakan terkait kewajiban setiap muslim untuk berteladan, meniru dan mengikuti punya pendahulu salaf. Salaf itu artinya yang mendahului kamu, pendahulumu dalam segala urusan agama ini. Nah, lalu tadi athar Syaibah dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Jabir qala kana Rasulullah sallam idza khotoba ihmarrat aina. Dari Jabir, biasa Rasulullah jika khutbah merah kedua mata beliau. Wa ala sautu melengking keras suara beliau. Washtadda ghadabu, marah beliau dalam khutbahnya. Ka'annahu mundiru jaisin, seakan kalau khutbah itu beliau seperti komandan pasukan yang menyiapkan pasukan. Teriak-teriak keras layaknya seorang komandan yang tegas. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Beliau ingatkan, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian di waktu pagi maupun petang. Ini kemungkinan segala kejelekan bisa saja datang menimpa kalian di waktu pagi atau petang. Berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah. Yaqulu bu'ithu ana wasa'ah kahatain wa yaqrin baina usbu'aihi sababa wal wusta. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini, sambil beliau isyaratkan dua jari beliau, telunjuk dan jari tengahnya. Ini dekat sekali waktu diutusnya Rasul dengan kiamat. Wa yaqul amma ba'd, lalu beliau sampaikan dari sebagian wasiat beliau yang penting-penting kepada umat ini. Fa inna khairal hadith kitabullah, sebaik-baik perkataan, perkataan Allah, Quran ini sebaik-baik ucapan. Wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul katakan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ajaran, jalan yang kamu ikuti adalah petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu Muhammad. Karena orang pasti punya jalan yang dia lalui dalam agamanya. Petunjuk dia melakukan ini, melakukan itu. Ajaran yang membimbing dia untuk mencintai ini, mengamalkan itu, meninggalkan yang ini, membenci yang itu, kedua-duanya. Pasti ada konsep, harus. Dan Rasul katakan yang terbaik, tidak ada lagi yang lebih baik darinya, petunjuk Rasul SAW. Dan itu ada hanya di dalam sunnah beliau, dalam hadis yang terbukukan di kumpulkan oleh para ulama hadis, Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Malik, dan para ulama hadis yang lainnya, telah banyak membantu umat ini, jazahumullahu khairan, membukukan hadis agar lebih mudah umat ini untuk menelaah, untuk mengetahui petunjuk Rasulnya, ajaran Rasulnya. Karena itu petunjuk terbaik. Dan yang pertama secara resmi, secara resmi dengan perintah khalifah untuk dibukukan sunnah hadis-hadis Rasul adalah Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ketika memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, tulis, bukukan semua sunnah yang kamu ketahui. dari Rasul SAW. Sebelum itu ada, terbukukan sunnah bahkan di zaman Rasul. Tetapi sendiri-sendiri, ini punya buku, ini punya buku, itu punya tulisan sendiri. Namun secara resmi negara yang peduli, yang memperhatikan, bahkan khalifah yang memerintahkan di masa Umar bin Abdul Aziz jazakallahu khair, dengan perintah kepada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru besar Imam Malik Ibnu Anas. Maka mudah bagi kita, Sunan Darimi, Muwatta' Malik, bisa dikaji dan dilihat seperti apa ajaran-ajaran Rasul. Karena itu yang terbaik, tidak ada yang lebih baik darinya. Kamu ingin kebaikan, ikuti itu Rasulmu. Kamu ingin surga, taati Rasulmu. Apa yang beliau lakukan, lakukan. Apa yang beliau tinggalkan, tinggalkan. Yang tidak beliau kerjakan, jangan kerjakan. Itu petunjuk terbaik. Rasul sendiri yang mewasiatkannya. Kan banyak orang menawarkan konsep ajaran. Oh ini begini, ini begitu, sana kemari. Adakah Rasul mencontohkan demikian? Kembalikan, tanyakan padanya. Suruh dia mempertanggungjawabkan, adakah Rasulullah pernah mengamalkan demikian. Dia bicara mungkin ngalor, ngidul, panjang, lebar, timur, barat, ini begini, gampang pertanyaannya. Pernah Rasul kerjakan? Iya, pernah Rasul contohkan? Abu Bakar pernah? Enggak pernah? Umar? Utsman? Ali? Ini semua mereka ini enggak ada yang melakukan. Kamu yang melakukan? Kamu anggap dirimu lebih cinta kepada Rasul? Karena seringnya dengan alasan ini bukti cinta kepada Rasul. Enggak melakukan ini berarti enggak cinta kepada Rasul. Abu Bakar enggak cinta kepada Rasul? Karena enggak melakukan seperti yang kamu lakukan? Umar bin Khattab tidak cinta kepada Rasulnya? Utsman, Ali, dan para khulafa, para imam-imam yang setelah mereka. Mereka orang paling cinta, paling memuliakan Rasulullah SAW. Maka cukup bagi kita apa yang cukup bagi mereka. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan perkara yang terjelek, muhdatsatuha, yang diada-adakan, baru, enggak ada contoh, muhdats. Enggak ada contoh dari Rasul maupun para sahabatnya. Itu perkara yang terjelek sudah, enggak ada yang lebih jelek dari itu. Karena kamu menganggap dirimu mengerti surga, mendatangkan pahala, sementara Rasulmu tidak mengajarkannya, tidak ada contoh. Wa kullu bid'atin dhalalah, oleh karenanya setiap kebid'ahan itu sesat adanya, sesat adanya. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul maupun para sahabat-sahabat yang mulia. Thumma yaqul ana aula bikulli mu'min min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhiya'an fa ilayya wa alayya. Aku, Rasul katakan, lebih berhak kepada setiap mukmin dari diri mereka sendiri. Artinya, seandainya, walaupun itu tidak mungkin Rasul lakukan, tapi untuk memahami maknanya, seandainya seorang muslim pegang makanan dan dia paling berhak, daripada orang lain. Itu makanan dia, dia dapati dengan keringat dia, uang dia sendiri. Dia belum makan, diambil oleh Rasul dan beliau makan. Rasul lebih berhak daripada dia. Tetapi itu tentu tidak mungkin Rasul lakukan. Tapi maknanya demikian, lebih berhak dari setiap mukmin. Menunjukkan betapa wajib tunduknya kita, taatnya kita dan mengikuti kepada Rasul SAW, bahkan kepada daripada diri kita sendiri. Maka Rasul katakan yang meninggalkan harta, maka untuk keluarganya, ahli warisnya. Tetapi yang meninggalkan hutang piutang, mati dia punya tanggungan hutang, atau meninggalkan anak-anak kecil yang masih yatim, gak ada yang menyantuni, maka itu tanggung jawabku. Aku yang menyantuni mereka, mencukupi mereka. Hutangnya pun aku akan bayar. Beliau sebagai imam, sebagai pemerintah, pemimpin bagi segenap mukminin. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Syarahnya insyaallah untuk Rabu berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.